Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكتب مرضات الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107.7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, alhamdulillah pendengar, di kesempatan pagi hari ini di hari Senin tanggal tanggal 2 Dzulqa'dah ya, 1433 Hijriah. Itu bertepatan dengan tanggal 18 September 2012. Saya bertugas pagi ini, saya keluar sampai dengan jam 9 nanti dalam program Assalamualaikum Indonesia. Seperti biasa programnya mengangkatkan maksimal untuk kita perbincangkan, dan Anda silahkan bergabung bersama kami nantinya di 0271-765-1818 atau juga bisa melalui SMS kami di 0812-6170-777. Anda pun juga bisa melalui Facebook dan Twitter at rdsfmsolayau.com ya. Baik, Anda juga bisa menyimak interview kami dengan narasumber nantinya di sesi interview bersama dengan narasumber, dan Anda pun juga menyimak, bisa menyimak di awal program ini headline di media-media yang terbit untuk hari ini ya. Ada rekan kita Zaki Fuad pertama kali akan menghadirkan beberapa informasi dan informasi-informasi headline untuk pagi ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum rekan Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar katanya lapar belum sarapan ya. Benar, tidak salah. Baik, segera saja untuk headline pagi ini apa saja nih di media-media? Baik pendengar RDS FM di mana saja Anda berada, pagi ini ada beberapa informasi yang mungkin bisa Anda simak dari beberapa media online. Dari media lokal, timlo.net masih mengangkat persiapan sidang Iwan Walet, namun kali ini sudah dilaksanakan di Semarang. Maksud saya nanti siang diselenggarakan di PN Negeri Semarang, namun sidang ini tidak diulang, dilanjutkan dengan menyiapkan 4 orang saksi pada sidang lanjutan tersebut. Jadi dari Solo pindah ke sana ya sebenarnya? Iya, dan itu demi keamanan ya sebenarnya? Kemarin dipindah dengan alasan keamanan. Oke. Terus? Kemudian kita ke detik.com. Lagi-lagi berita soal terorisme. Densus 88 menggeledah rumah di Bekasi dan menangkap satu orang lagi. Sebelumnya di Tangerang Selatan di Bintaro kemarin juga menangkap 2 orang. Densus 88 anti teror menggeledah rumah terduga teroris bernama Agus Abdillah alias Jody di Tambun, Bekasi, Jawa Barat tadi malam. Aparat juga menangkap adik Jody bernama Amiruddin yang berusia 27 tahun. Lagi-lagi itu katanya terorisme masuk dalam jaringan Torek katanya ya. Iya, menurut polisi seperti Torek. Itu. Sekarang banyak jaringan nih, kalau di RD juga ada jaringan sebenarnya. Jaringan telepon sama internet. Tri, silakan. Kemudian kita ke Bali dari tempo.co ini terkait dengan aksi demonstrasi menolak film Innocence of Muslim yang kemarin terjadi kerusuhan di depan Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Dan ini Kedutaan Besar Amerika di Bali, penjagaannya mulai tambah diperketat. Polisi meningkatkan penjagaan di kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Jalan Hayam Wuruk Denpasar. Peningkatan ini menyusul maraknya demonstrasi massa yang mempersoalkan pembuatan film anti-Islam Nation of Muslim. Mm-hmm. Ya, namun sepertinya iya ada kedubes konsulat. Konsulat. Ya, namun mungkin di sana demonstrasi mungkin tidak sebesar di Jakarta. Iya, sana kebanyakan orang-orangnya bukan Muslim ya. Iya. Kemudian. Kemudian kita ke berita satu pagi ini ada berita yang masih hangat. Ini terkait dengan Munas NU kemarin yang mewacanakan fatwa hukuman mati bagi koruptor. Nah, ini Jaksa Agung Basri Arief menilai hukuman mati terhadap koruptor bukan tidak mungkin dilakukan, namun pemerintah harus membuat regulasi yang tegas. Jadi dalam judulnya berita satu menulis Jaksa Agung setujui hukuman mati bagi koruptor. Deh, bapak ini sama di negeri Cina ya dia. Iya. Hukuman mati. Kemudian terakhir kita ke hidayatullah.com. Ini berita dari luar negeri dari Arab Saudi. Pemerintah mewajibkan bahasa Arab sebagai bahasa bisnis dan perdagangan. Wow. Kerajaan Arab Saudi menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa utama dalam semua transaksi perdagangan dan bisnis, termasuk lembar nota tagihan, iklan, serta semua jenis kontrak dan sertifikat asuransi. Bahasa Inggris juga dapat digunakan sebagai bahasa kedua, namun karena peraturannya diwajibkan, jadi ketika ada pelanggaran ketentuan itu akan dikenai denda 100 ribu Saudi rial, rial Saudi atau sekitar 26.600 US dollar. Wah, banyak. Berapa itu kalau dirupiahkan ya? Banyak pokoknya. Banyak sekali. Ya, kalau di Indonesia misalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu bisa enggak ya? Oke. Okay. Kira enggak bisa. Demikian 5 berita headline dan berita terbaru dari beberapa media online yang bisa kami sajikan pagi ini, dan selanjutnya kita nanti dan kepada pendengar perbarui terus informasi Anda dengan menyimak kilas informasi dari tim meja berita RDS FM nanti. Satu jam sekali ya. Insyaallah. Terima kasih rekan Jaki. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendengar, itu tadi headline di beberapa media online untuk kesempatan pagi hari ini sudah disampaikan oleh rekan Zaki Fuad dari Bil Berita kita. Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wattafina Rasulillah. Tiktabu mardatillah. Wattahibu ba'akum lillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. أوردك عالتحية واجب ولم عليك يسلم صاحب. Media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, kembali kita dalam program Assalamualaikum Indonesia dengan tema kita untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, hari ini kita bicara terkait dengan yang masih ramai-ramainya dibicarakan banyak orang, terkait dengan fitnah rohis sebagai generasi baru teroris begitu ya. Iya, kita bicara terkait dengan fitnah rohis sebagai generasi baru teroris. Apakah memang seperti itu gitu ya? Baik, pendengar, stasiun televisi Metro TV terus menuai protes semua kali ini ya. Metro TV terus menuai protes. Setelah kampanye, protes dan ancaman somasi beredar melalui jaringan Twitter, kali ini melalui pesan berantai BlackBerry Messenger atau BBM, di Facebook pun muncul grup yang menghimpun Facebookers untuk menyatakan kecamannya terhadap pemberitaan Metro TV. Metro TV menuai kecaman karena dalam satu tayangannya menyebut rohani Islam atau rohis di sekolah SMP SMA itu sebagai pintu masuk teroris di sekolah-sekolah. Nah, pada tayangan tanggal 5 September 2012, Metro TV mengadakan dialog di program Metro Hari Ini bersama narasumber Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Profesor Bambang Pranowo. Ini adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara. Maksudnya tadi dengan Guru Besar UIN Jakarta ya, Profesor Bambang Pranowo, kemudian juga ada mantan Kepala Badan Intelijen Negara Indro Priyono dan juga pengamat terorisme Taufik Andri. Pendengar, dalam dialog itu Profesor Bambang Pranowo menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada 5 pola rekrutmen teroris muda begitu. Nah, salah satunya mulai ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Saat dialog berlangsung, pendengar, ditayangkan infografik berisi poin-poin 5 pola rekrutmen versi Profesor Bambang Pranowo. Celakanya pendengar, pada tampilan grafis tersebut Metro TV membubuhkan judul yang sangat provokatif, yaitu Awas Generasi Baru Teroris. Nah, inilah yang memancing ketersinggungan anak-anak muda yang bergiat kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam itu. Bahkan tak kurang, Majelis Ulama Indonesia pun juga menyatakan keberatannya terhadap tayangan di Metro TV itu. Sementara itu pendengar, Saharudin Daming, salah satu komisioner Komite Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, ini menilai bahwa analisa intelijen terhadap isu terorisme yang ditayangkan Metro TV terlalu berlebihan. Menurut lelaki keturunan Makassar ini, pendapat yang menuduh ekskul di masjid, kampus, dan sekolah terorhis ini sebagai sarang teroris. Jelas sebuah provokasi yang memperkeruh keadaan. Saharudin menganggap tuduhan itu telah melanggar hak asasi manusia untuk beragama. Sikap tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 18 Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Termasuk juga bertentangan dengan ketentuan pasal 18 internasional komponen tentang hak sipil tahun 86. Pendengar, yang menarik adalah Metro TV dianggap bukan kali ini saja memojokkan kelompok masyarakat atau agama tertentu. Sebuah laman menunjukkan pengakuan Edi A. Effendi. Ini adalah seorang yang mengaku mantan wartawan dan penulis editorial media Indonesia di Metro TV. Dan ia mengungkapkan apa yang disebutnya konspirasi Metro TV dan media Indonesia. Nah, pendengar, baik Metro TV dan media Indonesia atau Surat Kabar adalah dua lembaga pers di bawah naungan Media Group, perusahaan milik politisi Surya Paloh. Nah, pendengar, insya Allah kita nanti akan berbincang dengan Saharudin Daming terkait fitnah terhadap rohis ini dari sisi HAM. Selain itu, kita juga akan berbincang dengan mantan penulis editorial media Indonesia, Edi Effendi, yang mengungkap kebobrokan atau konspirasi Metro TV. Kita akan bahasnya, pendengar, dari sisi media ya. Bagi Anda, silahkan bergabung bersama kami di 765-1818. Silahkan pendengar, sekarang waktunya untuk Anda bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia. Mana materi kita pagi ini adalah fitnah rohis sebagai generasi baru teroris. Nah, itu dia. Silakan di SMS juga saya terima Anda di 081226170777 ataupun juga di rdsfmsolo@yahoo.com untuk Facebook dan juga di Yahoo Messenger. Twitter juga ya. Baik. 765-1818 bicara terkait dengan rohis sebagai generasi baru teroris, karena memang kalau kita melihat pada tayangan tanggal 5 September 2012 di salah satu stasiun televisi itu, di sana kan ada guru besar UIN Jakarta, Profesor Bambang Pranowo, kemudian Badan Intelijen Negara, mantan kepala Badan BIN. Kepala BIN maksudnya, Hendro Priyono, dan pengamat teroris Taufik Andri. Nah, sekali lagi dalam dialog itu ada Profesor Bambang Pranowo yang guru besar UIN Jakarta. Ini menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada 5 pola rekrutmen teroris muda, salah satunya melalui ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Nah, saat dialog berlangsung, mendengar, ditayangkan juga infografik grafik berisi poin-poin 5 pola rekrutmen versi Profesor Bambang Pranowo. Nah, celakanya pada tampilan grafis itu Metro TV membubuhkan judul yang sangat provokatif, yaitu Awas Generasi Baru Teroris. Nah, ini yang memancing ketersinggungan anak-anak muda yang bergiat di kegiatan ekstrakurikuler kerohanian Islam itu. Bahkan tak kurang juga Majelis Ulama Indonesia menyatakan keberatannya dengan siaran pada Metro TV 5 September 2012 beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut Anda, mendengar, bila sebuah institusi atau rohis begitu dianggap sebagai pembawa bendera estafetnya untuk terorisme yang ada di Indonesia? Nah, silahkan. Kami undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami. Kita opini Anda, pendapat Anda, ataupun juga solusi terhadap tema yang kita angkat pagi ini. Silakan. Karena kalau yang di apa namanya, pola rekrutmen teroris muda yang menurut Bang Pranowo itu ada yang tulisannya ada 5 itu, kemudian di bawahnya di bubu itu tulisan awas generasi baru teroris. Itu ada 5 memang. Sasarannya siswa SMP akhir sampai dengan SMA dari sekolah-sekolah umum. Kemudian masuk, yang kedua masuk melalui program ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Yang ketiga, siswa-siswi yang terlibat, tertarik, kemudian diajak diskusi di luar sekolah. Kemudian yang keempat, dijejali berbagai kondisi sosial yang buruk, penguasa korup, kemudian keadilan tidak seimbang begitu ya. Dan yang terakhir, dijejali dengan doktrin bahwa penguasa adalah tauhid, kafir ataupun musuh. Pak Bey di Klaten pertama kali perdana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini sehat. Sudah sarapan, Pak? Alhamdulillah, sehat. Punya putra atau putri yang saat ini masih di SMP akhir atau di SMA begitu, Pak? Barusan SMA ini ke kuliah. Oh, gitu ya. Dulu ikut Rocky juga, Pak. Nah, gimana, Pak, itu, Pak? Insyaallah dari mana itu? Oh, gitu, ya. Gimana, Pak, kalau kemudian dikatakan Rokis itu sebagai bendera estafet atau penerus generasi muda teroris kayak gitu? Itu kalau yang bicara demikian orang itu munafik. Munafik ya? Karena apa? Justru itu banyak positifnya. Karena pada umumnya yang sebagai mungkin mantan dan sebagainya itu sampai saat ini. Iya. Bisa becus semua itu. Oh gitu ya. Karena dalam kenyataan fakta, sampai saat ini pun belum ada yang dipegang sebelum hal-hal yang dinamakan terlalu terjadi. Oke. Jadi itu hanya membuang uang negara itu. Itu, jadi jangan pantas membumi hanguskan, mengambil hitamkan, tapi tidak pernah cari akar masalah. Ya, ya, ya. Ini ada fitnah gitu maksudnya? Ya, jelas gitu, Mas. Oke. Jadi mestinya itu didekati dan apa motifnya? Gitu. Pada umumnya itu jelas cari pekerjaan susah, korupsi merajalela, dan kebebasan. Waduh, terputus ini ya. Dudududud, ada apa ini kok terputus nih, Pak ya? Baik. Terima kasih Pak B ya, sudah kita bisa terima. Dan anaknya putranya beliau itu dulu di MAN ya, Madrasah Aliyah, berarti Madrasah Aliyah berarti ya. Oke, pendengar silakan di 765-1818 kembali. Ini ada yang mengatakan bahwa suaranya kok agak gemersek gitu ya di suara saja, tapi kalau di pas suara saya tadi enggak gitu ya. Oke, makasih juga yang dari Wedi, selamat buat RDS katanya yang jadi radio pantai satu-satunya. Radio yang kemurusnya melebihi angin di pantai gitu katanya. Tapi ini di lain tempat enggak juga kok ya. Cek dulu radionya ya. Baik, ke Pak Agus ya. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di tempat Pak Agus ini radionya kemurusnya enggak, Pak? Enggak, bagus. Oh, bagus ya. Di Wedi ini katanya ada yang kemurusnya begitu dan ngucapin ini. Ya mungkin ini radionya bisa cek kembali. Baik, silakan Pak. Ini ada pola rekrutmen teroris muda bahwa Rokis itu dianggap sebagai generasi baru teroris nih, difitnah gitu ya. Iya, sangat aneh sekali. Justru itu pemerintah itu mengucapkan terima kasih pada Rokis gitu. Ya, karena Rokis sendiri kan yang katakanlah sedikit banyak membantu pemerintah terutama dalam hal remaja-remaja supaya tidak berbuat nakal gitu atau yang berbuat yang tidak-tidak gitu. Jadi artinya Rokis justru membantu pemerintah begitu? Iya gitu, dalam segi pendidikan kan mungkin dari segi maaf ya kan Rokis kan sifatnya yang pemimpin agama ini yang melarang pacaran dan sebagainya, atau mungkin yang mereka akan berjilbab dan hal ini kan menjauhkan dari hal-hal yang tidak-tidak oleh katakanlah oleh anak-anak muda sekarang gitu. Kedua, saya anehnya kan apa sih yang bisa membuktikan Rokis itu sebagai kaderisasi? Wah, mereka juga kalau dibinanya kan di lingkungan sekolahan gitu. Cuma jamnya kan jamnya sore atau ini kan nggak di luar sekolahan kan gitu. Satu itu mungkin. Kalau ada pun ya hanya nggak gitu ini. Dan di usia ada pantauan juga ada gitu dari kepala sekolah dan dari pembina apa namanya ke pembina OSISan itu kan. Rokis kan bukan mandiri kan Mas ya, yeah. Di bawah OSIS kan. Iya. Yeah. Ya ini kan sungguh aneh kalau itu. Satu itu. Kedua adalah maaf ya, sifatnya kan nggak seperti maaf. Kalau saya nggak menuduh ini mas ya. Mm-hmm. Contoh kecil, nggak seperti yang gerakan maaf ya, olahraganya orang-orang katakan orang-orang yang laskar-laskar kan sampai itu. Terus kan nggak pernah seperti itu gitu. Ya nggak pernah lari-larian atau apa dan sebagainya gitu. Ya olahraga sampai gitu kan. Hanya sifatnya kan diam gitu. Hanya siapa yang pembinaan keagamaan gitu. Jadi bagi saya gerakan apa gitu, umpamanya untuk latihan senjata, untuk latihan apa itu nggak ada gitu. Uang gerakan olahraganya aja nggak ada gitu mas ya. Nggak gitu ada gitu mas. Yeah. Maaf loh, saya bukan berarti olahraga itu yang gerakan ini menuju ke sana. Bukan okay, gitu. Okay. Tapi kan ini kan fitnahnya kan seperti di TV kan ada gerakan seperti itu. Ini diidentikan dengan gerakan yang semi militer dan sebagainya gitu. Ini Rose kan tidak gitu. Okay. Ya ini kan yang saya sangat anehkan kan seperti itu. Ini ada apa di ini? Dan saya sayang, padahal saya sering ya saya termasuk ya katakanlah mungkin ya penikmat metro dan apanya Tewiban. Tapi saya waktu itu saya nggak melihat gitu. Jadi saya sayangnya nggak menyampaikan hal itu. Okay. Karena saya suka berita gitu mas ya. Okay. Saya suka berita, tapi ya dengan berita ini ya saya sangat menyayangkan apakah ini dari metronya, apakah di editorial mas ya, jam tujuan ya mas ya. Ini pada saat ini pada dialog di situ. Pada di editorial atau di dialog ininya mas? Metro, beritanya mas. Itu di program Metro hari ini. Jadi ada narasumbernya dan yang mengatakan itu adalah narasumber. Oh narasumbernya bukan berarti kan yang salah kan narasumbernya mas, bukan metronya kan saya kira itu. Tapi ya, kemudian ya, metro ini juga. Harus kalkulasi bukan berarti ya ini ya, narasumbernya harus disalahkan gitu. Bukan berarti metronya. Saya kalau metronya kan berarti kan di editorialnya yaitu yang sekitar habis itu berita pagi itu ya. Oke, tapi kemudian ya, pada waktu ini, penayangan kalau salahnya kan bukan salahnya metronya. Saya kira salahnya narasumber. Ini urusan berita ini sehingga saya sendiri narasumber ya ini harus di seperti kasus pesenan Nabi ini yang salahnya adalah orang Kristennya bukan Amerikanya gitu ya sehingga kok Amerika seperti ini kan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pendengar pada 5 September 2012 Metro TV mengadakan dialog di program Metro hari ini bersama narasumber guru besar UIN Jakarta ya. Ada Profesor Bambang Pranowo di sana, juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono dan pengamat teroris waktu itu ya. Ada Taufik Andri. Nah dalam dialog itu Profesor Bambang Pranowo menyampaikan hasil penelitiannya bahwa ada 5 pola rekrutmen teroris muda, salah satunya melalui ekstrakurikuler di masjid-masjid sekolah. Saat dialog berlangsung ditayangkan infografik berisi poin-poin 5 pola rekrutmen versi Profesor Bambang Pranowo ini. Memang redaksi tidak menyebutkan ya sumber dari infografik tersebut yang kemudian menimbulkan tafsir bahwa 5 pola itu bersumber dari Metro TV. Untuk itu Metro TV meminta maaf karena telah menimbulkan kesalahpahaman. Metro TV kembali ingin menegaskan katanya bahwa tidak benar jika dikatakan telah menyebutkan Rohis sebagai sarang teroris. Ketiga narasumber yang hadir juga tidak pernah menyebutkan bahwa Rohis adalah sarang teroris dalam dialog Metro TV itu. Metro TV juga segera menyampaikan surat resmi dan tayangan lengkap ke KPI dan Dewan Pers. Baik pendengar, di manapun Anda berada, itu ya yang apa namanya, karena kalau kita melihat, kalau Pak Agus tadi mengatakan bukan salah metronya, tapi ternyata metro juga menuliskan, tidak menuliskan apa namanya tadi ya, sources, sumber beritanya dari mana, tapi kemudian juga malah justru menambah tulisan di bawahnya dengan ada tulisan apa tuh, awas generasi baru teroris gitu ya, itu ada tambahan tulisan kayak gitu, malah justru ini tulisan yang sangat provokatif terhadap apa yang telah disampaikan pada waktu itu. Nah pendengar di Solo dan sekitarnya, silahkan kembali di 765-1818 untuk Anda ingin memberikan satu opini dan pendapat Anda terkait dengan tema yang kita angkat untuk kesempatan pagi hari ini. Mujahid Solo mengatakan media sekuler memang tidak henti-hentinya memojokkan berbagai unsur-unsur umat Islam. Sudah jelas hukumnya bagi umat Islam untuk satu menghadapi semua makar musuh. Baik, dari siapa nih Mas? Dari Pak Hadi di Solo. Pak Hadi, assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih Pak Hadi itu kan yang sering juga ini masuk keluar masuk ke SMA-SMA di Solo nih. Nah, itu gimana Pak kalau pantauannya dari Pak Hadi sendiri sebenarnya? Ya, ini mendengar berita yang sangat super aneh bin ajaib. Tapi nyata. Iya, aneh tapi nyata tur ajaib gitu ya. Ya, itu ini menunjukkan bahwasanya mereka itu sudah ngoyoworo itu. Ya, kalau bahasa anak muda mungkin galau ya, Mas ya. Weh, udah galau. Anak muda mereka galau ini mereka. Jadi sudah nabrak-nabrak gitu loh dalam rangka mencari solusi. Nah, bingung berarti ya? Ya karena saya nggak tahu otaknya itu ada apanya di dalamnya itu Mas. Ada benda asingnya kali ya? Nah, iya, sehingga berpendapat seperti itu. Saya nggak tahu apakah sudah masuk atau belum, sampelnya berapa, kemudian di mana gitu. Ini metodenya gimana gitu ya? Iya, harusnya kalau orang-orang ilmiah itu nanti kan akan kelihatan di sana. Dengan sampel berapa, di mana, sehingga persentasenya berapa, dan seperti apa kan semua disampaikan kan begitu. Nah, selama ini ya alhamdulillah oleh Allah diberikan kesempatan untuk masuk kurang lebih ada 200 sekolahan lah kami masuk itu ya. Itu kemarin dengan Mas Arif juga itu kan, ternyata Rohis ini sebagai salah satu penggemblengan yang tatkala hari ini remaja itu pada rusak gitu Mas. Remaja nggak ngerti akhlak ya, remaja belajarnya semangatnya kurang, hidup serba instan, sak maunya sendiri. Ini orang-orang akhlak baik itu ada di Rohis gitu hari ini. Orang-orang baik ya? Iya, mereka menjadi semangat kepada orang tua, menjadi punya akhlak, kemudian tempaan-tempaan di sana itu di Rohis gitu. Dan saya juga membuktikan dengan anak-anak saya sendiri yang ada di sana, sehingga makanya kalau saya menyarankan mengisi training kepada mereka itu, masuklah nomor satu adalah Rohis, nomor 2 OSIS, nomor 3 adalah kegiatan yang lain. Artinya saya di samping belajar itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain itu kalau kita orang Islam, yang mestinya yang bernuansa Islami, yaitu ada di Rohis, begitu Mas. Ya, kemudian yang ketiga kali, ternyata hasil daripada Rohis ini adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang menjaga diri, minimal lah. Minimal orang-orang Rohis ini tidak mendeman, ya rokokan itu terkurangi. Karena memang usia-usia gitu banyak Pak yang mendeman, rokokan gitu banyak. Oh, bukan hanya itu Mas. Maaf ya Mas ya. Kemarin itu saya yang mengisi salah satu perguruan tinggi swasta sebanyak 600 mahasiswa baru. Kemarin itu, baru hari kemarin. Ini hari Selasa kan, hari Senin kemarin. Ternyata tas itu digeledah. Yang tas pertama itu ada kondom Mas itu Mas. Wah. Elok itu kan. Gak cuma rokok. Cuma baru kondom, bukan hanya sekedar apa itu. Yang kedua, tas yang kedua itu ada rokoknya itu kurang lebih ada 15 pak, 15 bungkus gitu. Itu sudah kelas mahasiswa Pak ya? Ya, ya mahasiswa kan asalnya dari SMA toh Mas. Iya. Iya, ini kan apalagi kan baru masuk gitu loh. Itu artinya ini pendidikan-pendidikan, belum lagi kalau mereka pada minum seolah-olah seperti es gitu, es minuman ya, yang warnanya biru, ada putih, ada oranye itu dan lain, ternyata itu ciu Mas di sana itu. Wow. Ini akan dibentengi di mana gitu. Kalau tidak di akhlak, kalau Islam ya Rohis, kalau muring mungkin Nasrani ada di Rohis, ya begitu. Ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, ya itu orang yang ngigo, orang yang lindur, orang yang galau, orang yang panik, orang yang ya sudahlah, itulah yang kita katakan. Maka ya kita sebagai orang Islam harus bisa berpikir dengan jernih, begitu ya. Ya biarkan apa Mas, menggonggong. Biarkan anjing menggonggong. Iya, kafilah terus berlalu. Lalu kita orang Islam terus kita tunjukkan insya Allah lah. Nanti akan Islamnya akan kelihatan kok, emasnya akan kelihatan nanti. Yeah. Mungkin ini ujian oleh Allah supaya umat Islam lebih cerdas, lebih pandai ya, lebih kreatif, dewasa. Jadi makanya, tinggal nunggu waktu gitu aja ya. Iya, iya, asal kita komitmen ya, bersungguh-sungguh di jalan Allah itu akan nembus kok kita itu. Okay. Kemudian yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman adik-adik kita yang ada di Rohis, ya jangan khawatir. Ini orang-orang di belakang Anda ini banyak orang-orang Muslim bapak-bapak yang apa mendukung antum semuanya. Makanya kreatiflah di Rohis, selain ngaji, ya buatlah apa ilmiah atau karya apa yang lewat Rohis itu. berprestasi. Itu Mas Arif. Baik, Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi ya, Rohis kalau dikatakan sebagai sarang teroris, bahkan penggembelengan generasi muda untuk para teroris, membawa bendera estafetnya para teroris katanya di kegiatan ekstrakurikuler SMP akhir sampai dengan SMA kan begitu ya. Nah, tapi apa memang seperti itu gitu ya. Baik, pendengar, kita nanti akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wattafina Rasulillah. Tiktamu marzatillah. Media Dakwah Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, kembali dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kini nampaknya saatnya itu ya, kita akan mencoba menghubungi narasumber Mas Fatah ya. Operator kita akan berusaha menghubungi narasumber kita yang pertama. Beliau adalah siapa ya? Ada Dr. Sahrudin Daming, anggota Komisioner Hak Asasi Manusia. Baik, pendengar di Solo dan sekitarnya, nanti untuk sesi yang kedua, narasumber kita adalah Edi A. Effendi. Beliau adalah seorang yang mengaku mantan wartawan dan penulis editorial media Indonesia, dan mengungkapkan apa yang disebutnya dengan konspirasi Metro TV dan media Indonesia. Baik, Anda nanti juga bisa bergabung kembali di 765-1818, SMS juga di 081226170777. Saat ini kita sedang menantikan hubungan dengan narasumber kita. Sudah terhubung ya Mas Fatah ya? Oh belum ya? Belum terhubung. Oke. Okay. Ya, belum terhubung nampaknya, dan kita nanti berusaha menghubungi Pak Anggota Komisioner HAM Dr. Sahrudin Daming. Sembari menantikan pendengar, coba akan saya bacakan dulu SMS dari Mas Agus di Solo. Umat Islam jangan heran bahwa Metro dan media sekuler lain merupakan antara mereka, katanya, yang juga merupakan media propaganda perang melawan Islam ya. Oke, kemudian dari 667 negara, khususnya BNPT kurang kerjaan katanya, kurang bahan katanya, kurang wacana. Jadi sengaja buat wacana yang enggak bermutu dan sangat tidak berbobot dari salah tiga. Padahal ini bukan keluar dari BNPT. Kemudian dari 135 bin karo BNPT kuwi jane sing teroris sejati lah, sampe dino nero rakyat nganggo omongane kuwi. Jane masyarakat wis enteng adem ayem, terus teko-teko densus nembake wong, ra salah apa ora jenenge teroris sejati. Berarti Metro TV kuwi yo Metro teroris katanya. Baik, pendengar, nampaknya kita sudah terhubung dengan Dr. Sahrudin Daming ya. Dr. Sahrudin Daming, SHMH, beliau adalah anggota Komisioner HAM gitu. Sebab kita akan tanya langsung kepada beliau terkait dengan tema kita untuk kesempatan pagi hari ini, yakni fitnah ya, rohis sebagai generasi baru teroris. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dr. Sahrudin Daming. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik pagi ini Pak Sahrudin? Alhamdulillah. Ini posisi posisi di mana nih Pak? Masih di Jakarta. Di Jakarta ya. Baik, pagi ini mohon maaf kita ganggu sebentar Pak dalam siaran radio di Solo terkait dengan ada fitnah terhadap Rohis yang katanya adalah generasi baru teroris begitu. Nah, ini banyak dibicarakan di beberapa media termasuk media massa, banyak sekali bicara masalah ini. Ini awalnya dari stasiun TV, sebut saja Metro TV begitu, yang saat ini juga menuai protes terkait dengan penayangan program dialog waktu itu gitu. Kalau Pak Sahrudin mulanya gimana nih, ada fitnah Rohis bagi generasi baru teroris? Nah ya, jadi begini ya. Survei-survei sekarang kan lagi marak melakukan berbagai kajian pendalaman terhadap berbagai isu-isu yang dianggap sebagai wacana publik di tingkat negara maupun di tingkat internasional. Yeah. Ya. Nah, dalam proses penyelenggaraan survei itu kan tentu tergantung apa motivasinya, siapa yang menyelenggarakan, ya, dan siapa yang mendanai. Nah, semua itu kan pasti ada elemen-elemen kepentingan yang bermain. Oke. Okay. Nah, sekarang ada lembaga yang konon melakukan survei terhadap bibit-bibit terorisme di elemen masyarakat, sehingga hasil hipotesisnya menemukan suatu gejala, katakanlah Rohis ini, yang seluruhnya adalah anak-anak muda di tingkat pendidikan SMA, SMU, gitu ya, justru memberikan petunjuk yang sangat signifikan. Okay. Tentang radikalisme di bidang dibilang apa, terhadap berbagai reaksi-reaksi ke kebijakan negara gitu ya. Jadi Rohis ini dituding sebagai institusi ya formal yang menebarkan paham-paham radikalisme. Jadi generasi ya. Awal generasi baru terorisme katanya. Ya, dianggap sebagai generasi baru teroris gitu ya. Oke. Okay. Saya termasuk orang yang hanya bisa tertawa gitu ya, sekaligus menganggap bahwa ini adalah kerjaan-kerjaan kembali saya mengatakan agenda-agenda Yahudi dan Nasara yang tidak pernah apa mau ya. Pak, tenang ya, melihat kita semua ini sampai Islam ya akan ikut ya cara mereka berpikir. Oke. Okay. Ya. Kalau Pak Sarudin, kalau saya potong dulu, misalnya kalau di awal tadi Pak Sarudin mengatakan bahwa tergantung ini apa namanya, siapa yang di belakangnya, kemudian pendanaannya oleh siapa. Jadi kalau kemarin itu terkait dengan ada generasi baru teroris, kalau kayak begini ini kan disampaikan oleh ini kan guru besar universitas apa namanya, Jakarta, apa, Profesor Bambang Pranowo. Nah, kalau seperti ini apakah ada siapa di belakangnya, kemudian siapa pendananya kalau seperti ini? Saya kira kita yang cukup mengenal tokoh guru besar ini tidak heran ya jika ada asumsi ya yang bersumber dari hasil risetnya yang mengarahkan pada hipotesis seperti itu ya. Ya, tapi sebenarnya siapa ini, Pak Bambang Pranowo ini, Pak? Ya, tokoh ini kan juga memang dari dulu selalu risau ya. Kita ini kan memang risau dengan agama kita yang banyak diserang ya. Oke. Okay. Tapi ini enggak, dia risau kalau kalau agama lain diserang. Yang risau itu karena ternyata selalu dituding Islam sebagai pelaku ya, kerisauan itu. Jadi, ya risaunya di situ. Kita sama-sama risau, Mas. Tapi kalau kita ini kan risaunya beda ya. Karena Islam kita diserang gitu. Okay. Tapi kalau dia justru risau kalau Islam dianggap penyerang gitu ya, sama lain. Nah, jadi dalam beberapa tulisan-tulisannya di media, coba saya kira kalau teman-teman di internet coba aja klik nama dia itu, tulisan dia nggak ada yang sifatnya melakukan pembelaan terhadap agamanya, nggak ada. Ya, seluruhnya itu mencari-cari kesalahan di lingkup umat Islam itu sebagai faktor penyebab itu ya. Nah, karena dia berangkat dari teori-teori Barat yang menganggap Islam itu sebagai sumber radikalisme gitu ya. Saya kira di Barat itu sudah merupakan mata kuliah wajib ya di perguruan tinggi Amerika ya. Apa yang dipahami misalnya Terry John yang menganggap Quran itu adalah sumber inspirasi teror. Ini kemudian masuk ke Indonesia dan menjadi bagian penting dari materi-materi perkuliahan gitu ya. Jadi kalau kita tanya orang seperti siapa Azumardi Azra, Komarudin Hidayat, Bambang Pranowo, itu semuanya satu geng itu ya, yang sudah termakan isu-isu terorisme global, di mana Islam dan Quran itu adalah inspirasi penting dari teror. Gerakan nah, teror. Nah, saya kira bahwa ada riset yang dilakukan itu hanya sebagai instrumen. Sebetulnya kesimpulannya sudah ada. Dari semula dia berpendapat bahwa Islam dan Quran itu adalah sumber inspirasinya. Termakan dengan propaganda Barat. Sehingga dia hanya tinggal mencari data pendukung. Itu dia pura-pura meneliti aja gitu ya. Nah, dia temukanlah rohis itu gitu sebagai salah satu evidence dari risetnya. Sebenarnya sudah ada kesimpulannya. Tinggal kesimpulan itu hanya mencari justifikasi. Nah, maka dia lakukanlah riset. Cuma kalau kita lakukan satu tim ya, mari kita tim independen dari kalau muslim sendiri, kita bikin tim serupa, kita lakukan riset. Apakah kira-kira hasilnya sama? Saya yakin nggak akan ada yang sama. Pasti akan mengatakan kesimpulannya sebaliknya. Nah, itu satu, Mas. Yang kedua, definisi tentang terorisme memang Mas harusnya dibuka menjadi sebuah debat ya. Masalahnya karena definisi tentang terorisme kan hanya monopoli kalau bukan Densus ya, BNPT ya, guru-guru besar yang berafiliasi dengan mereka ini gitu. Nah, coba kalau kita bikin definisi, katakanlah bahwa yang dimaksud teroris termasuk juga mereka yang menghujat Islam, ya toh, seperti apa yang terlihat di dalam Innocence of Islam. Bukankah itu bagian dari pengertian terorisme yang harus kita katakan, gitu ya? Karena ternyata telah melakukan penghinaan secara besar-besaran. Nah, harusnya terorisme hanya jangan dilihat dari gerakan-gerakan bersenjata gitu ya. Tetapi terorisme juga harus mencakup penyebaran fitnah ya, menimbulkan kegelisahan di tingkat warga dan nah ini terorisme yang sekarang dibangun itu kan terorisme yang selalu mengaitkan aksi-aksi yang berbau kekerasan fisik gitu ya. Tapi kalau kekerasan non fisik seperti penodaan agama yang jauh lebih esensial itu enggak diakui sebagai terorisme. Padahal kan bukankah kita dalam pepatah kita ya, katanya kalau badan sakit karena dipukul masih bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau hati yang terluka itu kemana lagi akan dibawa, kecuali dibawa mati. Nah ini kalau ada orang memukul kita, saya bisa kira sembuh, besok ya? Kita damai lagi. Tapi kalau orang menghina agama kita, ayo mana lebih besar, kekerasan fisik atau kekerasan penghinaan agama, kekerasan terhadap batin ya. Enggak, ini terhadap HAM, hak asasi manusia, apakah ini memang melanggar gitu ya, melanggar hak asasi manusia atau seperti apa ini kalau seperti ini? Ya, bukan lagi melanggaran, itu melanggar hukum karena telah menebarkan fitnah gitu. Menebarkan fitnah dan paling ya saya pikir itu juga sesuatu bentuk serangan ya kepada kehormatan agama, kehormatan lembaga-lembaga Islam. Rohis itu bagaimanapun sederhananya pemukiman dari institusi Islam di tingkat di tingkat pelajar, gitu. Nah, ini ada pihak yang mencoba untuk membangun image bahwa rohis itu, gitu, mengandung ajaran-ajaran radikal sebagai generasi baru teroris. Okay. Saya kira sama aja kesimpulan ini dengan beberapa waktu bahwa pondok pesantren itu adalah sarang teroris, sama aja itu sebetulnya. Ini adalah agen-agen yang menurut saya kelanjutan dari Islamofobia yang terus berkecamuk sampai hari ini. Yeah. Dan yang melakukan itu adalah kadang-kadang tokoh yang sebetulnya kalau dari segi nama dan Muslim ya, KTP-nya Muslim juga, gitu. Tapi dia tidak risau sama sekali dengan bagaimana kelompok Yahudi Nasara ini telah melakukan sedemikian rupa ya agitasi-agitasi untuk menghancurkan Islam secara sistematis. Nah ini ada orang yang dari kelompok kita sendiri yang mau menjadi agen mereka ya toh, yeah. Mungkin dengan bayaran. Saya kira sang guru besar ini tidak mungkin bisa melakukan sendiri ya, tanpa ada biaya, tanpa ada sponsornya. Yeah. Nah, mari kita perhatikan, mari kita pelajari siapa yang mensponsori riset mereka ini. Kira-kira siapa ini, Pak? saya kira pendengar sendiri nanti bisa menjawab ya. Ini bukan pertama, bukan pertanyaan menjebak loh Pak ya. Ya, oke, okay. Ya, ya. Bukan barang tentu kalau kemudian setelah adanya apa namanya penayangan acara kemarin itu yang kemudian menfitnah para rohis ini sebagai sarang teroris, kemudian nanti ke depan tentu saja akan terjadi ini merupakan penggembosan terhadap rohis-rohis yang ada. Artinya ada beberapa anak yang mungkin takut untuk masuk ke rohis dan sebagainya, dan ini sebagai bentuk pengekangan juga kalau seperti ini. Ya makanya saya di Jakarta ini sementara mempersiapkan TPM untuk kemungkinannya mengagendakan itu sebagai suatu kesempatan untuk melakukan penggugatan secara publik gitu ya kepada kelompok-kelompok liberal yang terus-menerus melakukan penyerangan terhadap dakwah dan perjuangan umat Islam di Indonesia gitu. Terhadap Profesor Bambang Pranowo sendiri, terhadap Metro TV juga, seperti apa ini? Nah, ya tentu masing-masing pihak itu kan bisa diukur tingkat kausalitas dosa-dosa yang diprestasikannya dosa-dosa itu melalui proses hukum yang adil itu karena saya kira sudah terlalu lama ya kerja-kerja mereka ini berlangsung. Beberapa tahun lalu juga saya kira setara institut melakukan riset ya. Dia menyimpulkan ada beberapa tokoh-tokoh umat Islam itu yang dianggap sebagai pionir terorisme juga. Itu juga yang menurut saya sebagian. Jadi makanya saya bilang ini masih bagian dari kelanjutan ya Islamofobia yang diperankan oleh tokoh-tokoh Indonesia sendiri, bahkan dari kalangan umat Islam sendiri yang rela melacurkan ilmunya ya untuk mengacak-acak agamanya sendiri gitu. Padahal sadar atau tidak sadar, orang lain di luar kita justru terus melakukan berbagai cara dalam rangka menjatuhkan eksistensi kebesaran umat Islam ini. Okay. Harusnya kita menangkal itu ya. Nah, tapi itulah mungkin ya tidak salah lah kalau Allah itu menciptakan iblis alias setan itu untuk hadir di dunia ini dalam rangka memang memperbanyak teman-temannya di akhirat nanti gitu ya. Nah saya kira iblis itu sudah berjanji ya bahwa aku tidak akan pernah berhenti ya sebelum manusia itu ikut kepada aku dengan berbagai cara, kalau nggak bisa lewat muka lewat samping nggak bisa lewat atas, lewat belakang, lewat bawah, pokoknya semua cara kan ditempuh gitu. Okay. Tanpa pernah menyadari bahwa manusia itu itu dalam beberapa bagian akan menjadi instrumen pemukul kaum kafir itu ya yang digerakkan oleh setan ini. Nah jadi ya begitulah kita di dunia ini ya. Memang untuk menyebut sebuah kebatilan dan hak itu kadang-kadang susah dibedakan ya mas. Tipis kadang-kadang bedanya itu arah maksiat dengan makruf ya. Ya karena apa? Ya karena masing-masing kita sudah mengukurnya itu berdasarkan logika kita sendiri gitu. Kita tidak lagi merujuk berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi gitu ya. Sehingga memang menjadi kabur itu antara hak dengan makruf itu. Sudah susah dibedakan gitu ya. Abu-abu apa yang dilakukan oleh sang profesor itu mungkin dianggap itu sebagai sebuah yang makruf gitu ya. Sesuatu yang benar ya. Barangkali agak seperti itu. Sesuatu yang benar itu ya. Ya, itulah yang saya maksudkan bahwa jangan terpedaya dengan budaya mereka akademik yang kemudian latar belakang keilmuannya adalah profesor lagi ini ya. Dari kalangan Islam, belum tentu. Ya. Karena faktanya kan banyak saintis muslim di Indonesia itu yang kelihatannya sih memang berlatar belakang keilmuan Islam, tapi apa yang dilakukan itu kontribusinya justru mengacak-acak agama kita sendiri. Oke, terhadap fitnah ini apa Pak dari teman-teman HAM yang sudah dilakukan untuk menghadapi ini? Ya kalau aktivis HAM di Indonesia ini ya tentu senang sekali ya, karena itu memang dia dukung itu dari dulu dia ya nggak apal pantasnya untuk melihat kalau umat Islam itu solid gitu ya, kalau rohis itu besar gitu ya. Karena apa? Terorisme itu dianggap sebagai komoditas untuk mereka jadikan bahan apa proyek-proyek untuk mendapatkan nafkah gitu ya. Ini kan disponsori oleh beberapa funding-funding internasional. Jadi mereka mereka senang itu kalau terorisme itu terus ada di Indonesia ini gitu ya. Nah, kalau terorisme lagi rendah gitu ya, maka pasti akan dicari lagi elemen-elemen lain untuk menjadi bahan kerjaan. Okay. Supaya dapat biaya lagi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa program apa proyek gitu ya. Nah, itu senang mereka itu. Bisa mendulang fulus lebih banyak gitu, Pak ya. Baik. Ya. Bisa mendulang fulus atau dolar lebih banyak lagi. Oh iya, lagi, jadi mendulang fulus dibalik fitnah. Itu, okay. itu kan kerjaan iblis semua kayak begitu. Iya, terakhir Pak, terakhir ini apa Pak yang mestinya dalam jangka pendek ini harus kita segera lakukan dalam rangka mengembalikan apa namanya sudah dikatakan fitnah semacam ini tentu masyarakat semuanya tahu gitu kan. Ada yang terprovokasi namun ada yang enggak dan kita belum meyakini yang terprovokasi ini nampaknya lebih banyak atau enggak. Itu perlu ada pembuktian lagi. Apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek ini, Pak? Ya, pertama tentu media-media Islam ya harus semakin intens ya melakukan apa pemberitaan-pemberitaan pencerdasan kepada umat agar umat kita ini jangan mau dibodoh-bodohi gitu ya, jangan mau dikibuli ya dengan golongan orang-orang yang mengatasnamakan apa itu institusi Islam ataukah memang institusi-institusi yang lain, tapi ujungnya itu adalah memojokkan dan mengacak-acak Islam itu dari dalam maupun dari luar gitu ya. Okay. Nah, yang kedua umat Islam juga harus semakin cerdas gitu ya, harus semakin solid gitu ya, dan harus semakin intens melakukan counter juga gitu ya. Nah, yang ketiga umat Islam harus sebetulnya menjaga keimanan ketakwaan. Terus berdakwah ya, mengajak seluruh jamaah kita untuk makin merapat gitu ya, jangan mau di kotak-kotakan gitu ya. Nah, karena jangan lupa sekarang ini zaman edan ya, saya kurang begitu paham mengapa kok belakang ini masih marak itu aliran-aliran sesat gitu ya. Sehingga umat Islam itu mudah sekali digelincirkan dengan aliran-aliran baru ya. Ya. Walaupun itu sebetulnya ternyata tingkat kesalahannya real, tapi itu kenapa umat Islam masih ada yang ikut serta gitu ya. Ikut, gitu ya. Nah, karena itu saya mendorong kaum ulama ya, para ustaz ya, para mujahid mujahidah agar berkonsentrasi menjaga umat dan keluarga kita masing-masing. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara gitu ya. Mari kita jaga rumah tangga kita, jamaah kita di sekitar kita untuk tidak mudah terprovokasi ya dengan ajakan-ajakan ya. Jadi kalau pemerintah maupun desa itu memproklamasikan supaya kita ini jangan mengikuti, itu memang bagus, tapi yang harus lebih kita lakukan adalah menjauhi segala bentuk ajakan-ajakan yang mengarah kepada kesesatan, yang penyesatan. Ya, saya kira itu yang harus kita lakukan. Okay. Sambil terus menggalang kekuatan untuk melawan setiap upaya yang terus-menerus memojokkan Islam ini. Kelemahan-kelemahan Islam itu untuk tujuan-tujuan penghancuran pragmatisme mereka. Oke, okay. Baik. Pak Dr. Sarudin Daming, terima kasih pagi ini sudah berbincang dengan kami dan mudah-mudahan lain hari bisa berbincang lebih banyak lagi, Pak ya. Insya Allah, terima kasih kembali. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendengar, itulah tadi beliau Dr. Saharudin Daming, SHMH, anggota komisioner HAM, Komnas HAM ya, dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wasafina Rasulillah, tiktabu mardatillah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tinggal kata Pak Sarudin tadi ini ya, tinggal siapa kemudian orang yang berada atau institusi apa yang kemudian punya kepentingan untuk mengadakan survei kayak gitu, kemudian siapa yang mendanai kayak gitu juga kata Pak ini ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telepon kembali 765-1818 sebelum nanti kita ke narasumber yang kedua ya. Ada siapa Mas Fatah? ada Pak Didi dulu di Sragen. Pak Didi, assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Saiful di apa namanya Rohis ya. Di fitnah sebagai sarang teroris. Oh gimana iya, nih, Pak? Ini rupanya sasarannya generasi muda. Mau dibunuhi semua seperti Fir'aun itu. Iya. Jadi gaya Fir'aun itu kan gitu. Gaya Fir'aun. Takut apa namanya kekuasaannya jatuh, kemudian dia atau rezekinya hilang ya di antara tanah. Gitu ya. Nah, kemudian dia dari dukun-dukunnya itu kemudian mengatakan ini ini generasi muda bahaya, ini nanti akan menghancurkan saudara ini ya, hati-hati waspada ya. Nah ini menunjukkan bahwa kalau sekarang ini rupanya alat dukun-dukun ini dialihkan kepada yang namanya ilmuwan dan media ya. Jadi tapi ilmuwan dan media yang sudah kawin dengan uang dan kekuasaan dolim itu jelas itu. Dinikahnya jadi, kapan itu Pak ya? Iya. Jadi Pak, kalau kita pakai otak perasaan lah, nggak usah diteliti lagi itu. sudah tetol lah. Jadi memang konsep mereka itu bagaimana menghancurkan teroris atau Islam yang lurus, yang bersih, agar tunduk kepada mereka ya tentunya. Dengan cara stigmatisasi ya, ini umpamanya bom, senjata, peluru ya, anak-anak muda sedang tidur saja digerebek pakai senjata, wah itu kan ngajak perang itu. Koyo iyo-iyone itu loh. Wah itu ngapusi itu semua itu. Masa orang tidur dengan anak istrinya digerebek pakai senjata, pulingnya wah otomatis lah. Dengan baju-baju yang serem tuh. Dipukulin gitu ya. Ini kasihan tuh anak-anak muda sekarang. Wah malah diweden-wedeni oleh apa namanya istilahnya itu togut-togut apa itu ya Mas Arif. yang berbaju ini, berbaju seolah-olah pahlawan bayaran gitulah ya. Sekarang kan yang namanya pahlawan-pahlawan itu kan dibayar atau sekurang-kurangnya untuk menutupi apa sebenarnya ya. Jadi kita ini sekarang dicoba ya, generasi muda kita dan terutama semuanya dicoba hanya sekedar untuk melihat dan mendengar ya. Melihat ya, dan jadi mendengar. Supaya yang di belakangnya tersembunyi, tidak terungkap itu ya. Jadi otak dan perasaannya jangan dikerja digunakan lah, yang digunakan mata dan telinga saja gitu. Nah ini memang sekarang itu digencarkan kan melalui TV, wah macam entah itu Metro, entah itu TV One ya, ada yang kadang-kadang yang baik-baiknya adalah gitu. Tapi kan jelas kalau dalam kasus ini jelas Metro ini ya itu sudah kelewatan, itu sudah menghina ya generasi muda Islam terutama. Okay. Itu ya ini oleh karena itu tentunya di sini apa namanya taktik-taktik mereka, strategi mereka ini adalah bagaimana menghancurkan generasi Islam yang mempunyai pikiran bebas dan mempunyai semacam keyakinan dan juga mempunyai suatu kecerdasan otak ini yang melawan keduliman-keduliman ini supaya dilumpuhkan ya, seolah-olah begitu. Jadi ini sebenarnya merusak generasi yang akan datang ini. Oke, Pak Didi. Sekian ya. Jadi ini perlu walaupun ini diungkap 5 faktor strategi ya yang menyebabkan anak-anak muda menjadi teroris oleh profesor doktor siapa itu ya. Ya itu memang kalau kita lihat di TV, dengar di TV ya itu kita seolah-olah banyak yang mungkin membenarkan, tapi di belakangnya itu tadi ya sudah disebutkan itu dibayar, itu jelas itu, entah itu dibayar langsung atau dibayar tidak langsung gitulah. Jadi medianya juga begitu, nggak mungkin dia mengekspos suatu berita yang walaupun ada unsur beritanya itu juga tentunya mereka juga punya kepentingan-kepentingan yang bersifat baik. Kepentingan uang atau mungkin politik juga, apalagi metro ya, dan uang itu kan dimiliki oleh orang-orang partai gitu ya. Baik, begitu Pak. Ya, kemungkinan kepentingan-kepentingan ini tidak usah diteliti lagi lah, logika perasaan kita itu sudah jelas itu. Ya, ya, ya. Mas, apa namanya saya itu? Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi yang di Sragen ya. Pak Didi di Sragen. Baik, pendengar RDS, narasumber kita yang kedua adalah Mas Edi ya. Karena memang kalau dalam pemberitaan seorang ini mengaku seorang mantan wartawan dan juga penulis editorial media Indonesia, Edi Effendi, yang memberikan testimoninya selama bekerja di stasiun Metro TV. Ini terkait isu Rohis sebagai tempat rekrutmen teroris dan isu-isu yang menyudutkan Islam melalui kuliah Twitternya ya, di akun Twitter @EAE18 gitu. Kalau Anda bisa bukanya silakan ya. Ini terkait berita Metro TV yang menyudutkan sekolah umum jadi sarang teroris dan media harus objektif. Itu hak publik katanya ya. Baik, ini berusaha menghubungi narasumber kita ya, yang kedua. Sudah untuk kesekian kali memang Metro TV Indonesia menyudutkan Islam, sudah berkali-kali juga disumasi dan diprotes tapi tidak kapok katanya begitu dalam kuliah Twitternya ya. Dia mengatakan juga banyak berita yang diprotes dan disumasi tapi mereka agak bergeming gitu ya. Dia mengatakan, saya akan paparkan beberapa fakta, bukan karena saya benci agama Islam, bukan karena saya benci agama lain katanya begitu. Bagi saya katanya, agama adalah hak individu. Saya hanya ingin melihat media massa jangan jadi alat menikam agama lain. Ini harus dibebaskan begitu katanya. Baik. Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Mas Edi Effendi ya. Oke, sudah terhubung kita mendengar dengan Mas Edi Effendi. Beliau adalah mantan wartawan di Metro TV dan juga Media Indonesia kalau begitu ya. Baik, kita sapa dulu Mas Effendi, Mas Edi Effendi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mas siapa nih? Dengan Saiful Arif ini Mas Edi. Ya, Mas Saiful. Kabar baik Mas Edi pagi ini? Baik, sehat. Ini ya, posisi di mana nih? Di Jakarta? Iya, di Jakarta Mas. Menjelang pilgub. Enggak, sekarang ini kan sedang rame gara-gara kuliah Twitternya ini kan, terkait dengan testimoninya yang apa membuka kartu begitu. Nah, ini sebenarnya ada apa ini Mas Edi? Ada apanya dari mana dulu nih Mas? Apakah memang ini disulut dari pemberitaan tanggal 5 September lalu yang kemudian menfitnah dalam tanda kutip anak-anak Rocky sebagai gerakan awal teroris begitu? Iya, saya bicara ini sejak akhir 2007 Mas. Jadi sebelum itu ya berarti ya? Iya, di Kenduri Cintanya Cak Nung saya diundang di depan 1000 orang saya bicara tentang diskriminasi Metro TV dan media Indonesia. Artinya institusi media Indonesia dan Metro TV itu institusi yang mengharamkan adanya diskriminasi dan SARA. Artinya orang-orang harus bekerja pada nilai itu. Tapi ketiga ada sekelompok orang-orang elit redaksi mengcover pemberitaan dengan fokus diskriminasi dan SARA, ini saya lawan. Artinya dia mencemarkan, mendistorsi institusi media yang begitu agung itu. Ya. Ini pada konteks ini saya kemarin bicara terus merespon kebetulan ada pemberitaan tanggal 3 September, tanggal 5 atau 3 September tentang Rohis. Tanggal 5 itu Mas. Iya, tanggal 5 dan ingat Bambang Pranowo sudah dikritik sama beberapa kawan termasuk sama Mas Komarudin Hidayat. Ini kawan saya Mas Komar itu kolega lah ya, bahwa penelitian Bambang Pranowo itu lemah, itu satu. Kedua, Bambang Pranowo dua hari lalu bicara di Kemenag bahwa berita saya, omongan saya dipelintir sama Met. Waduh, kok putus ya? Sambung lagi mas, geram nih. Gak juga, tapi yang jelas coba nanti ada info apa sebenarnya dari beliaunya ini ya, terkait dengan selama ini ada kuliah Twitternya dari Mas Edi ini yang kemudian membuka kartu apa sebenarnya terjadi di dalam internal Metro TV ini. Dia mengatakan bahwa media massa harus dibebaskan dari kepentingan agama. Media massa bertugas mereportasi isu warga ya, bukan mendistorsi begitu. Nah, ini tersambung kembali ya, tersambung kembali. Mas Edi sudah tersambung kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, terputus nih, ada apa ini? Mudah-mudahan nggak ada yang mutus gitu ya. Sadarnya Surya Paloh itu. Baik, gimana nih? Ada apa sebenarnya? Silakan, dilanjut kembali. Iya, itu Mas Bambang Pranowo sebagai dosen ini dan orang Jepang sudah meralat bahwa jika dia dipelintir sama metafisi. Ini khas kawan-kawan pengamat dan direktual yang dijabat lah, kalian dipelintir. Tapi fakta bahwa metafisi tidak mencantumkan 5 poin sumber ketika menampilkan gambar itu keliruan teknis metafisi. Barusan kawan-kawan metafisi BBM saya dan bicara, kami baik-baik admin, iya, tapi kalian tidak melawan diskriminasi atau unsur kesengajaan dari pemberitaan itu. Nah, ada unsur kesengajaan yang sudah berkali-kali dalam metafisi. Okay. Ini yang bagi saya publik harus tahu, Mas. Gitu, Mas Edo. Semenjak kapan sebenarnya Mas Edi ini di Metro TV itu semenjak kapan, Mas? Saya di Media Indonesia, saya penulis editorial di Media Indonesia, Mas. Penulis editor. Jadi, ya, bahkan kalau saya tahu kelihatannya angkatan kedua ya, yang bahkan penulis terbaik, ya, begitu kan? Di antara 40 orang di Godog selama 3 hari anyer, dilombakan berkali-kali, terus difleksi selama 3 hari, tulisan itu, kemudian saya pemenangnya, kemudian saya jadi penulis editorial. Iya, editorial itu kan berarti sikap media dari Media Indonesia, bahkan juga Media Indonesia dan Metro TV. Dan pernah terjadi sesuatu yang kemudian tidak sesuai dengan hati nurani dari Mas Edi sendiri yang kemudian mengajukan kasus ini, di antaranya kasus Pertamina. Kasus Pertamina. Masya Allah, ini kok ada putus terus, kenapa ya? Nggak tahu nih, ada kok teleponnya putus terus, kenapa ya? Oke. Kita coba aja menghubungi, kita nggak akan pernah lelah untuk menghubungi beliau terkait dengan apa sebenarnya dan bagaimana. Ada konspirasi kah gitu ya? Kalau teman-teman yang biasa melihat ada teori-teori konspirasi dan macam-macamnya. Dan ternyata di dalam internalnya kok kayak gitu juga ya. Oke, dicoba Mas Fatah dihubungi kembali. Mas Edi Afendi, beliau adalah mantan ya, kalau mantan wartawan dan juga penulis editorial Media Indonesia. Dan oke, terhubung kembali, sudah terhubung kembali. Oke, kita sapa kembali Mas Edi ya. Oke, Mas Edi, kembali lagi Mas Edi. Sepul ini ada apa tuh? Enggak boleh kayaknya. enggak boleh sebutan, enggak boleh sebutan. Oke. Oke, silakan Mas Edi dilanjutkan. Iya, kasusnya banyak. Ada Pertamina tadi ya. PLN itu. Kami kan setiap jam 3:30 saya tahu Huta Barat, Elman Saragi. Elman nggak nulis dan Andinoya nggak nulis karena dianggap tidak cakap menulis. Andinoya sama Elman nggak nulis. Yang nulis saya, Lawrence, Tato, Saur dan Jadi Sudrajat. Jadi ketika misalnya kasusnya Gus Dur, ketika dekrit menjelang dia turun, jam dua Saur mengubah teks editorial satu kata bahwa kusur itu sinting. Saya pikir apa motifnya Saur seperti ini? Tapi karena waktu itu dia pempet, dia melakukan hak prerogatif dari pempet mengubah itu. Dan banyak sekali kejadian, misalnya tentang Tanoto Foundation, misalnya tentang Pertamina, tentang PLN. Nah, bagi saya cara sikap institusi media ini akhirnya kembali ke sikap personal orang-orang yang minta maaf kepada kawan-kawan saya yang non-muslim. Ini kawan-kawan non-muslim di media Indonesia dan Metro TV melakukan sikap sangat diskriminatif dan sangat subjektif karena mereka merasa harus menghancurkan orang-orang di luar kelompok mereka. Oke, namanya Mas Edi juga mengatakan ada beberapa yang kemudian ketika pemberitaan terkait dengan orang Islam, terkait dengan Muslim dan sebagainya, mesti ada distorsi dan pembohongan terhadap publik. Memang benar ya, begitu? Misalnya demo PKS ketika Bill Clinton mau datang. Kami rapat di redaksi jam 3 untuk meng-cover foto di depan halaman 1. Ya. Oleh Yohanes Widada, asisten redaktur eksekutif, dan Elma Saragi waktu itu masih Red Bell, itu dilarang. Nggak boleh gitu. Harus di dalam. Di rubrik Metropolitan. saya bilang, apa argumennya? Enggak, ini sih biarin lah di dalam majalah fotonya. Padahal Kompas sebagai institusi yang diklaim bagian dari kawan-kawan Katolik justru mengusung foto di halaman satu paginya, pagi harinya. Nah, saya pikir ini apa? Terus Palestina. Ketika ada foto-foto Palestina orang-orang Islam, kepalanya ditunggal oleh orang-orang Israel, itu tidak boleh ditampilkan di halaman satu. Karena akan merayakan kebencian umat Islam terhadap Palestina. Terus Lawrence Sabo menulis berita di editorial bahwa orang Islam itu tidak usah melakukan solidaritas terhadap Palestina. Karena itu lain negara, ini pesan politik. Oke, itu pesan politik. Tetapi dalam konteks keagamaan ada yang namanya asobia, semangat kecemburuan, semangat sesatu fanatisme agama, itulah. Nah, kemudian diprotes sampai 150 lebih fact ke media Indonesia dan di semasing orang-orang Islam. Akhirnya? Akhirnya dia minta maaf waktu itu. Tapi ketika Blinken dan datang, si Elman Saragi di editorial pagi bicara bahwa orang-orang yang demo Blinken, maksudnya PKS, itu orang bodoh dan tidak beradab. Nah, saya bicara, kenapa nggak beradab dan bodoh? Gitu. Nah, diprotes kemudian ketika Mahendra Data, tim pengacara muslim dan orang masyarakat datang, bertemu sama Tidian Dikama, sama Elman, sama Segas, dimanipulir sama Tidian Dikama, bahwa Elman Saragi ini muslim. Padahal dia seorang pendeta, dipaksa itu. Nah, hal-hal seperti ini, maksud saya, kenapa sih kita nggak jujur kalau memang ada desain besar sikap media group, bukan media group ya, kawan-kawan elit redaksi yang mencoba mendistorsi kepentingan atau berita-berita yang terkait dengan Islam. Tapi bagaimana padahal, kemudian dengan Surya Paloh sendiri yang beliau adalah juga dari Aceh, muslim dan sebagainya? Surya Paloh itu tidak akan ada urusannya dengan redaksinya. Surya Paloh itu bicara untung rugi dan rugi terus. Dan Surya Paloh bicara, Indonesia dan Metro TV itu hanya jadi prestise, bukan untuk mencari bisnis. Bisnis dia dari hotel, dari apa, banyak lah bisnis dia. Jadi dia tidak akan melihat bisnis, karena rugi terus media Indonesia itu, emang itu nggak ada iklan. Gitu ya. Nah, ini fakta yang nggak bisa dipungkiri bahwa Metro TV dan media itu rugi. Surya masa bodoh kemudian yang berperang ya sama kawan saya itu. Itu Mas Evo. Iya, jadi sebenarnya kalau analisisnya Mas Edi sendiri, ada konspirasi besar apa yang kemudian sedang dimainkan? Konspirasi besar, saya pernah jadi asisten pribadinya ke Dunia Lidis, Mas ya. Jadi saya menseleksi beberapa proposal yang untuk ke Open Society, ke Open Society Foundation-nya George Soros. Melalui Lubis itu orang yang di Asia dipercaya sama George Soros. Kemudian penggunaan Muhammad untuk kebudayaan mulia untuk HAM. Dan beberapa kepentingan di balik ini adalah kepentingan luar negeri untuk media. Media secara seluruh. Media grup dan media secara seluruh. Jadi donor luar negeri itu punya komitmen ABCDE gitu loh. Gitu loh. Ketika misalnya, ini teman-teman, ini saya lagi BBN sama kawan-kawan Metro TV, mereka susah banget menayangkan agen Mas Wahid. Iya ya, selama ini nggak ada ya. Iya, saya bilang ke Adino ya, hei, lu kenapa? Ya, karena kawan ya. Kamu kenapa sih? Kok kamu kan pluralis? Kok tiba-tiba enggak? Ini bukan masalah pluralis, ini masalah Anda tidak menyiarkan tayangan agen Mas Wahid. Jadi nggak ada hubungannya saya pluralis atau tidak pluralis, saya sudah mentalis. Tetapi kenapa Azam Hari tidak ada di Metro? Ini aja teman-teman susah payah nggak perjuangan itu. Apakah salah ketika komunitas mayoritas Islam di Indonesia tolonglah hanya 5 menit Azam Hari? Gitu. Ini susah banget perjuangan teman-teman. Oke. Teman-teman sangat susah perjuangan nilai-nilai kayak gini. Ini Mas yang saya. Maka Rofis itu jadi momentum saya untuk membangunkan kembali semangat melawan media yang melakukan diskriminasi itu. Nah, ke Bang Karni kemarin juga saya protes karena salah. Ini Bang Karni, lihat Anda keliru Bang menampilkan sosok tokoh ulama kok bicara lagi pada seperti ini. Bagi saya tidak hanya melihat TV dan media, siapapun yang melakukan diskriminasi dan musuh sarang, kita ya lawan. Jadi jenengan yang apa namanya yang selalu bergaul dengan media-media televisi secara nasional, semua media relatif sama begitu kah? Sama mas, sama. Saya karena saya sedikit tahu ya beberapa kawan yang di media dan karena dekat ya dengan para elit redaksi, jadi gampang betul mendebak desain-desain pemberitaan. Kita kan sama teman-teman di jurnalis tahu mas, mendesain pemberitaan, mengirim publik, opini publik untuk kesini kita kan tahu. Yeah. Dan hampir semua pemberitaan ini dikooptasi sama elit redaksi. Dan kehadiran Haritanu di dalam konstelasi media televisi itu benar. Haritanu kan sudah kerja sama sama George Soros, ini sudah nggak bisa dibantah lagi. Saya sudah kontak Bang Mulya. Karena saya sama Bang Mulya meskipun saya tetap mengkritisi dia, berkawan dan sharing. Haritanu itu bagian dari George Soros untuk konteks Indonesia. Wow. Nah ini mau apa? Ini kasih tahu Haritanu, kalau Haritanu atau siapapun yang bagian dari Haritanu mendengar, saya siap bertanggung jawab terhadap penyelidikan saya. Ya, artinya jadinya testimoni Mas Edi sendiri, testimoni melalui kuliah Twitter ini yang kemudian sekarang menjadi perbincangan banyak orang di media maya begitu ya. Ini tentu saja akan ada efek dari itu. Apakah itu sudah dipikirkan dari Mas Edi sendiri? Oh, saya sudah mau dua kali dilaporkan polisi Mas. Oh, gitu ya. Jangan-jangan ada pencemaran nama baik, macam-macam dan sebagainya. Iya, iya gitu. Nggak apa-apa Mas. Bagi saya mereka akan malah ini. Malah senjata makan rugi. Tuhan. Rugi mas, nanti gitu. Saya bisa menggiring bagaimana kawan-kawan untuk melawan Metro TV. Oke. Okay. Jadi saya untung sekali kalau dilaporkan. Kena pasal 310, 311 atau berapa saya nggak apa-apa. Saya sih udahlah kita sahur, kita kelahi di Twitter di pengadilan saya nggak akan takut. Oke. Baik, jadi sebenarnya apa wacana yang kemudian selama ini muncul di permukaan di bumi Indonesia ini lebih banyak kan yang menggiring adalah media. Dan media itu sudah, semua media yang ada sudah berkonspirasi begitu ya Mas ya? Ya, itu. Dan kelemahan orang-orang. Saya sudah bilang sama Anas, sama Sri Ramadhan Bohan, kelemahan kalian itu, Partai Demokrat, itu tidak punya televisi. Maka akan kalah sama Nasdem, sama Golkar. Iya. Nah, itu maksudnya Anas itu kacanya Anas kan sama Pohan sama teman-teman saya yang di Demokrat, mereka nggak ngerti televisi itu benar-benar mencengkeram publik dengan sangat mudah menggiring opini publik. Dan itu saya sudah buktikan ketika saya menggiring Agil Munawar sampai ditahan. Itu saya skenario saya itu asal aja skenario saya. Tempo, Kompas terjebak sama permainan saya, televisi terjebak dan saya tahu. Dan saya menggunakan alat televisi media untuk menggiring orang yang manipulasi dana abadi umat itu sampai masuk penjara. Bagi saya fair-fair aja, ngapain harus takut dengan... Artinya gini Mas Edi, televisi itu di televisi yang ada ya, misalnya TV One sama NTV itu satu grup misalnya. Sekarang Indosiar sama SCTV satu grup, bahkan MNC TV kemudian bersama dengan apa namanya MNC Group bersama dengan Metro TV itu dalam satu ininya Nasdem dan sebagainya. Tapi dalam rangka menggulirkan sebuah isu, apakah berbagai macam televisi yang ada dengan berbagai macam kepentingan ini bisa menggulirkan sesuatu wacana yang bareng sama-sama gitu? Itu kan udah bukan menjadi hasil umat dalam konstelasi pemberitaan. Artinya ketika sudah ada satu grup. Satu grup di dalam satu institusi media itu pasti ada sindikasi berita. Kalau kawan-kawan Jawa Pos ini itu namanya sistem cloning. Yeah. Jadi satu berita bisa di cloning ke radar manapun. Yeah. Nah, itu kan sudah menjadi ini mas, dan desainnya kentara banget. Karena kita orang media mas ya, mengamati trik-trik mereka itu kelihatan kebaca banget. Ya, tapi kalau televisi yang punya kepentingan beda-beda tadi loh, ada Nasdem miliknya Nasdem dan sebagainya, kemudian Metro apa namanya ANTV TV One itu punyanya si Wakri dan sebagainya, itu bisa nggak itu dalam satu ini biasanya? Kenapa mas? Kenapa? Misalnya televisi gitu ya, Metro TV bersama dengan MNC Group sekarang kan ada punya Nasdem juga kan? Nah, kemudian ada ANTV sama TV One itu punya Bakri, punya Golkar dalam tanda kutip gitulah. Nah itu bisa nggak memainkan pemberitaan yang ada gitu secara bersama? Itu kan tergantung ini kembali kepada sisi mereka masing-masing mas. Tapi ini pasti akan berbeda karena arus dua kubu itu punya kepentingan yang berbeda untuk aset politik, untuk aset sosial dan lain-lain. Gitu. Oke. Okay. Saya pikir tetapi ketika ada kepentingan besar, misalnya begini. Misalnya ada persoalan yang isunya bersama dari luar negeri untuk melakukan penolakan isu itu pasti mereka akan sepakat. Tapi kalau itu kan juga biasa aja. Yang kecurigaan saya adalah bagaimana desain-desain yang muncul di kalangan elit redaksi ini kemudian sengaja mendistorsi satu komunitas baik Islam, Kristen atau Hindu apapun atau mungkin lembaga tertentu, Pertamina, ke PLN. Dan ini kan mainan mereka mas. Okay. Selain mereka nyari duit dari gaji, mereka nyari duit dari sini. Nah, ini sudah menjadi sahur. Saya bisa buktikan mas, elit media di Jakarta yang dapat 1 miliar dari Miranda Gultom. Saya sudah bilang di Twitter, hampir kawan-kawan chief editor dapat 1 M. Okay. Gak ada yang berani ngomong mas. Ya, saya, saya siap berani dengan para tender-tender itu, karena kami punya data. Sayang yang ngasih orang yang udah meninggal. Waduh. Jadi Rehardi itu. Hmm. Jadi, gini-gini kan kasihan publik masih termanipulasi oleh ulah. Baik. Jadi mau. Sampai pada kemudian Mas Edi mengatakan bahwa barangkali ini ada yang mengatakan, wah ini sara ini, gitu kan. Mas Edi mengatakan bahwa media grup itu anti-Islam, begitu. Memang itu kentara sekali, Pak, ya? Iya. Mas, kalau saya orang Jawa, posisi saya misalnya orang Bogor, orang Sunda, atau orang ini, itu sara enggak, Mas? Ya, sara. Oke. <Okay. laughs> Sara kok dipahami sangat skripturali, sangat normatif banget. Itu saya orang Sunda, saya orang Jawa. Iya. Ya, itu sara, itu, Mas. Dalam pengertian, okay, akar suku itu, gitu. Karena dan kalau sara dalam konteks media grup, ya saya kan tahu data-datanya mas. Bagaimana sahur Elman orang memandang berita saya tahu mas. Dan okay, saya bertanggung jawab terhadap klaim anti Islam itu. Oke. Baik Mas Edi, ini waktunya sangat terbatas ini. Barangkali terakhir ini mas, ingin apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat Solo, Jawa Tengah, bahkan seluruh Indonesia yang bisa menyimak siaran kami di RDS FM ini? Silakan mas. Masyarakat Jawa Tengah, Pilgub 2013 milik teman saya lah, Garin. Jadi Nugroho itu minta pendapatnya ke saya, mas. Ya, maju aja lah, maju gitu. Enggak. Maksud saya gini, mas. Jangan terlalu percaya terhadap media. Ini poin betul. Karena 60%, hampir 60%, itu kebohongan. Kebohongan publik. 40% yang ditampilkan ke publik. Kalau berita-berita kriminal, oke lah. Tapi berita-berita yang bisa dibalik persoalan politik dan lain-lain, itu bohong semua. Bagaimana kawan-kawan yang dibayar sama penjudi besar Indonesia yang ngasih mobil Polri itu setiap bulan dikasih 25 juta dan 30 juta gitu mas. Jadi ya maaf saja, pabrik saya mau bikin satu lembaga untuk mengawasi media-media seperti ini mas, yang kaitannya dengan sengsara. Oke. Dan saya masyarakat jangan terlalu percaya terhadap media-media nasional yang masih jadi di balik pagar kepentingan orang-orang seperti Soros. Dan saya bisa pastikan Soros ada di belakang media nasional televisi Indonesia. Saya bisa pastikan itu. Oke. Okay. Kalau nggak percaya, kemarin saya ngomong ke Twitter, Gunawan Muhammad dapat dari Soros, Mulia Lubis dapat dari Soros, Gunawan nggak berani merespon, apa aja ada. Ini fakta mas, jangan masyarakat jangan dibohongi terus. Saya rela kok mereka mau mengadu ngasih kemana aja, tapi ini kebenaran. Okay. Artinya sudah terjadi pembohongan publik sejak lama begitu ya? Oh sangat lama mas. Sangat lama dan momentum ini bagi saya jadikan satu arsenal peluru untuk membongkar kebobrokan media grup. Baik. Baik, Mas Edi, terima kasih banyak Mas Edi pagi ini. Insya Allah lain hari bisa berbincang lebih banyak lagi Mas Edi ya. Oke, Mas Rungo, Mas. Salam buat masyarakat Solo, Mas. Oke, okay. Kalau ke Solo harus mampir ke RDS. Insya Allah. Assalamualaikum, Mas Edi. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Baik, pendengar, itu tadi ada ya Mas Edi, terkait dengan Rohis sebenarnya sebagai pemicu awalnya. Tapi ini kalau kita masukin telepon sudah. Satu telepon barangkali gak apa-apa ya. Satu telepon saja. Satu telepon saja. Nanti segera kita akan berakhir nih program. Karena sudah jam 8.57 ya. Oke, mendengar. Oh, 58 sekarang. Ada siapa mas? Di 765-1818. Coba segera kita akan baca. Kalau di Facebook nanti antum semuanya buka aja ya. Nanti dibaca sendiri di situ. Oke, ini di telepon ada dari Klaten, Pak Firdaus. Pak Firdaus, satu menit saja Pak Firdaus. Assalamualaikum. Okay. Hmm. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam. Ya, yang jelas maju terus untuk Rohis. Tanpa Rohis mungkin akan lebih bobrok ini generasi muda kita. Jadi yang jelas seperti inilah nasib orang-orang yang memperjuangkan Islam gitu loh. Tanpa kenal Pancasila, tanpa kenal undang-undang, tanpa kenal nasionalisme pun kalau ada penjajah datang, beliau-beliau yang maju pertama kali untuk melawannya. Nah ini adalah kita dijajah dari sisi media dan harus ada yang tampil ke permukaan untuk memperjuangkan. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf keperalahan terhadap dari Tetap istiqomah. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Firdaus ya. Ini di SMS sebenarnya banyak sekali nih yang pagi ini bergabung. Barangkali nanti mohon maaf tidak bisa saya bacakan semuanya. Beberapa aja ya. Misalnya ini assalamualaikum Indonesia dari Abbas Pulau Karto. Mas kelihatannya sekali bahwa proyek terorisme dimunculkan untuk menghancurkan kelompok Islam yang komit mengajak umat kembali kepada Quran Sunnah seutuhnya. Maka kita jangan terpancing melakukan tindakan teror itu dan harus waspada terhadap adu domba mereka. Tapi mari rapatkan barisan untuk persiapan hadapi mereka dalam jihad yang sebenarnya setelah mereka terpancing menyerang kita karena kita ini komit kembali kepada Quran dan Sunnah, begitu katanya. 582. Assalamualaikum Ahmad Miri. Inilah model baru BNPT cara untuk menghabisi para aktivis Islam karena model lama dan tidak bisa dipercaya oleh masyarakat dan tidak mendapatkan dukungan. Dengan cara apapun umat Islam tidak akan mundur sedikit pun. Justru malah mengangkat gigih atau semangat umat Islam untuk berjihad menegakkan tauhid di seluruh penjuru dunia. Ishkariman Abu Sayyidin. Kemudian mas, ana penikmat RDS katanya. Kalau yang ngomong pinter dan soleh ya kayak Pak Daming, tapi kalau bodoh gagap pasti komennya ngaco. Oke. Kemudian assalamualaikum mas Arif. Waalaikumsalam. Al-Quran dikatakan oleh Allah bahwa orang-orang kafir akan memadamkan cahaya Allah, tetapi akan menjaganya. Maka dari itu orang Islam jangan takut dikatakan teroris. Dari Pak Purwanto ya. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Masih banyak, saya pilih dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Teroris dari mulut Jasbus. Musuh Islam. Sekarang kan ngaku Islam, menuduh kepada Islam teroris. Itu orang munafik. Itu kufar, ini sangat-sangat bahaya mas. Sampai di pelosok-pelosok desa. Ini akan terulang zaman PKI. Orang ditangkap diduga terasis tembak mati gitu ya. Oke, salah satu pengembosan umat Islam supaya anak-anak muda jauh dari Islam dan melarang para orang tua supaya anak-anaknya tidak bergabung di Rohis. Bisa jadi nih ya. Sangat mudah dibaca mas. Katanya motifnya adalah buat mancing-mancing para aktivis Rohis, santri-santri generasi muslim supaya bereaksi banyak konflik sehingga para orang-orang berkepentingan tersebut lebih banyak mendulang fulus. Oke, itu ya yang bisa saya bacakan pendengar ya. Nampaknya ini saja yang bisa kita sampaikan dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata ya. Insya Allah lain hari bisa kita bicarakan kembali permasalahan-permasalahan di negeri ini yang kemudian bisa menjadikan kita memiliki argumen kemudian sikap-sikap terbaik untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi pendengar, terima kasih kebersamaan Anda dan mohon maaf bila ada banyak salah kata. Akhirnya saya yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Flarif, pamit undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.